Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun yusannu li ma'mumin faragha min al-Fatihati fi tsalitsati aw ar-rabi'ah aw min at-tasyahudil awal qabla al-imami ayastaghila bi du'ain fihima. Disunahkan bagi makmum yang selesai membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, atau selesai membaca tasawuf awal sebelum imam. Jadi selesai membaca Fatihah sebelum imam, atau selesai membaca tasawuf awal sebelum imam. Disunahkan untuk ayastagila bidu'ain fihima, menyibukkan diri dengan berdoa di dalam keduanya. Jadi kalau ada makmum lebih dahulu selesai membaca Fatihah daripada imam, dia disunahkan berdoa. Berdoa untuk menunggu bacaan imam selesai. Atau di dalam tasawuf awal hukumnya juga sama. Au qira'atin fil ula wa hiya aula. Atau di dalam permasalahan pertama, berarti kata fil ula ini artinya faragha minal Fatihah ya. Jadi ada dua permasalahan. Yang pertama adalah selesai membaca Fatihah sebelum imam. Masalah yang kedua, selesai membaca tasyahud sebelum imam. Di dua masalah itu disunahkan menyibukkan diri dengan berdoa. Tetapi khusus di permasalahan yang pertama, yaitu selesai membaca Fatihah, ada pilihan kesunahan lain yaitu qiraah, membaca Al-Quran. Jadi kalau di permasalahan pertama, pilihannya dua, yaitu menyibukkan diri dengan berdoa atau dengan membaca Al-Quran. Tetapi pilihan membaca Al-Quran itu lebih baik ya, wahya aula. Jadi membaca Al-Quran lebih baik bagi makmum yang selesai membaca Fatihah sebelum imam dibandingkan dengan berdoa. Wa yusannu lil hadiri fi sholati jumu'atin wa isaiha suratul jumu'ati wal munafikun, atau suratul jumu'ah. Jumu'atu ini berarti i'rabnya hikayah ya. Ini menjelaskan tentang bacaan surat yang dibaca di dalam sholat. Jadi di dalam hukum fikih ini ada beberapa surat yang ditentukan, yang surat itu disunahkan di waktu-waktu tertentu. Yang pertama adalah kesunahan membaca surat di sholat Jumat dan juga di sholat Isya hari Jumat. Jadi dua ya, sholat Jumat dan sholat Isya di hari Jumat. Dan kesunahan ini hanya berlaku lil hadir, bagi orang yang tidak musafir, tidak berada di perjalanan, tidak bepergian. Kesunahannya adalah di rokaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, dan di rokaat yang kedua membaca surat Al-Munafikun. Jadi dua surat ini kesunahannya sama antara sholat Jum'ah dan sholat Isya di hari Jum'at. Au sabbihi wa hal ataka. Atau pilihan kedua, membaca surat Sabbih, surat Al-A'la ya, di rakaat pertama, dan membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka, di rakaat yang kedua. Jadi pilihannya dua ya. Boleh memilih surat Jumat dan Munafikun, atau memilih surat A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Wa fi subhiha ayil jumu'ati idza tas'al waqtu alif lam mim tanzil as-sajidah wa hal ataka wa hal ata ya wa hal ata. Dan di salat subuh hari Jumat, salat subuh hari Jumat itu berarti setelah sebelum masuknya fajar di hari setelahnya ya. Di salat subuh hari Jumat disunahkan membaca alif lam mim tanzil atau surat sajidah di rakaat pertama dan membaca surat insan atau hal ata di rakaat kedua. Kesunahan ini disyaratkan inita sa'al waktu, bila waktu sholat subuh masih lebar, artinya waktunya belum sempit ya. Kemudian wafi maghribiha al kafiruna wal ikhlas. Sholat maghrib hari Jumat kesunahannya membaca al kafirun di rakaat pertama dan membaca al ikhlas di rakaat kedua. Al ikhlas ini adalah surat Qul huwallahu ahad. Jadi khusus di hari Jumat ini ada beberapa pilihan surat yang disunahkan untuk dibaca di saat itu. Tetapi tidak di semua sholat, hanya di sholat-sholat tertentu, yaitu sholat isya, sholat jumat, sholat subuh, dan juga sholat maghrib. Wa yusannu qira'atuhuma fi subhil jumu'ati wa ghairiha lil musafir. Dan dua surat sebelumnya, yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, di rokaat pertama Al-Kafirun, di rokaat kedua Ikhlas, ini disunahkan juga di subuh hari Jumat dan di selainnya khusus bagi musafir. Kalau tadi penjelasan yang pertama ini dikhususkan lil hadir, bagi orang yang tidak bepergian. Tetapi kalau di kesunahan untuk musafir, orang yang bepergian, ini di subuh hari Jumat dan selainnya, itu kesunahannya sama seperti maghrib di sholat maghrib di hari Jumat bagi hadir, yaitu al-kafirun dan al-ikhlas. Wa fi rak'atayil fajri wal maghribi wat tawafi wat tahiyati wal istikharati. Dan kesunahan membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua ini juga berlaku di beberapa sholat sunnah. Yaitu yang pertama rakaatayil fajri, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Wal maghribi dan juga sholat maghrib. Wa tawafi, sholat tawaf, sholat yang disunahkan di saat setelah tawaf. Wa tahiyati, sholat yang disunahkan setelah masuk ke masjid. Wal istikharati, sholat sunnah istikharah, yaitu saat seseorang bimbang atas beberapa pilihan dan ingin diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah, dia disunahkan sholat. Sholat itu dinamakan sholat istikharah. Dan ketentuan atau kesunahan surat yang dilakukan di sholat istikharah adalah membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Wal ihrami dan juga sunnah ihram. Sholat sunnah di saat ihram. Kesemuanya itu berdasarkan lil ittiba'i fil kulli, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun law taraka ihdal muayyanataini fil ula atabihima fitsaniyah. Bila seseorang yang melakukan sholat, dia meninggalkan salah satu dari surat yang ditentukan. Jadi muayyanatain ini artinya dua surat yang ditentukan, yang dimaksud dua surat di penjelasan sebelumnya. Bila seorang yang sholat meninggalkan satu dari dua surat yang ditentukan di rokaat yang pertama, atabihima fitsaniyah, maka dia disunahkan membaca keduanya di rokaat yang kedua. Jadi di rakaat yang kedua, dua surat yang ditentukan itu disunahkan dibaca semua. Au qara'a fil ula ma fi tsaniyah qara'a fiha ma fil ula. Atau seseorang membaca surat yang kedua di rakaat pertama. Jadi fil ula ini maksudnya rakaat pertama. Jadi di rakaat pertama dia tidak membaca surat yang disunahkan di rakaat pertama, tetapi dia membaca surat yang disunahkan di rakaat kedua, mafitsaniyah. Kalau ada orang yang membaca surat di rakaat kedua di rakaat pertama, maka dia disunahkan membaca surat yang disunahkan di rakaat pertama di rakaat kedua. Qara'a fiha ma fil ula. Jadi kesunahannya dibalik ya. Kesunahannya dibalik. Kalau memang di rakaat pertama membaca kesunahan rakaat kedua, maka di rakaat kedua membaca kesunahan di rakaat pertama. Walau syara'a fi ghairi surah al-muayyanah, wallahu a'lamu bisawab.